Mama muda, mama muda.

kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkan saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin ku kan cinta pandangan pertama. Kenapa yang ku rasa ini tak biasa? Jika betul ini cinta mulai dari mana? Oh, Kini telah